sunyi malam, hati hanya dibayang lalu. Ibu Mega gerangan kecewa, dah ku takkan lupa kata manis tujuan mesra. Sumpah setia tapi kini hanya hampa. Duhai nasib malang tempahan takdir, apa jadi diriku ini? Padamu ku pinta, mohon doa limpah kurnia. Bimbinglah dadaku menuju alam bahagia. Apa jadi diriku ini? Padamu ku pinta, mohon doa limpah kurnia. Bimbinglah daku menuju alam bahagia.